Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua lelaki. Punya ciri selama ini ku cari. Berbeda wajah tampannya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bagi kasih seadil-adilnya. Untuk menguji.